Cafe busukku menginginku sadake nangengen ca ingatan busukku gambar dengan ca si ku lukiskan gelar dengan ca si ku tuliskan lana bom berlalu turlam beramasa tapi lah kekusangan